Saatnya berita siang. Assalamualaikum Syedar Alun, berita siang edisi hari ini Sabtu 25 Maret 2017 dibacakan oleh saya Ilham dan Tia Andalusia. Ibu 83 tahun yang digugat anaknya sebesar 1,8 miliar rupiah siap didampingi P2TP2A. Bambang Udoyo mengaku menerima uang sekitar 1 miliar rupiah. Pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat di Bandara SIM Aceh kemarin hingga saat ini masih menunggu tim perbaikan. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Los Mawe, Radio Rimba Pase 90,1 FM Los Mawe, dan Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun, Siti Rokayah digugat anaknya sebesar 1,8 miliar rupiah di Pengadilan Negeri Garut karena utang piutang. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut, Jawa Barat menyatakan siap mendampingi Rokayah dan menyebut kasus itu kekerasan terhadap lansia. Kompas.com melansir. Ketua Bidang Advokasi P2TP2A Garut, Nita Kusnia, mengatakan gugatan yang dilakukan anak kandung dan menantu terhadap ibunya itu merupakan bentuk kekerasan terhadap lansia. Kasus perdata dalam persidangan itu menggugat Siti Rokayah, ibu 83 tahun, dengan uang sebesar 1,8 miliar rupiah. Menurutnya, pendampingan hukum terhadap lansia itu berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Lansia nomor 43 tahun 2004 pasal 60. Persoalan utang piutang keluarga itu lanjutnya seharusnya dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Dikatakan lagi bahwa adanya gugatan uang sebesar itu memunculkan anggapan bahwa penggugat yaitu Suryani anak Rokayah beserta suaminya Handoyo Adianto ingin menguasai harta yang dimiliki ibunya. Saat ini kasus perdata itu sudah memasuki proses persidangan ke-6 di Pengadilan Negeri Garut, Jawa Barat. Syederalun, Laksamana Pertama Bambang Udoyo mengaku menerima uang sekitar 1 miliar rupiah terkait dugaan proyek pengadaan monitoring satelit pada Badan Keamanan Laut Republik Indonesia. Bambang mengaku menerima dana tersebut semata-mata karena menerima perintah sebagai personil militer. Tribunnews.com lansir. Bambang Udoyo bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemarin. Ia mengaku tidak memiliki pengalaman PPK, tidak bersertifikat, dan hanya menjalankan perintah militer. Oleh karena itu, perintah tersebut wajib ia laksanakan. Uang tersebut ia terima dalam bentuk mata uang dolar Singapura sejumlah 105.000 pada tanggal 6 dan 8 November 2016. Uang itu diserahkan oleh Hardi Stefanus, marketing operasional PT Merial Esa, dengan dalih agar Bakamla tidak meminta fee saat proyek berjalan. Bambang Udoyo kini menjadi tersangka di Puspom TNI dan KPK telah menyita uang senilai 80.000 dolar Singapura dan 50.000 dolar Amerika Serikat dari rumah Bambang Udoyo. Kasus itu bermula dari operasi tangkap tangan terhadap Edi Susilo Hadi yang menerima uang senilai 2 miliar rupiah dari Adami Okta dan Hardi Stefanus. Syederalun, pesawat militer Amerika Serikat yang mendarat darurat di Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh kemarin saat ini masih menunggu tim perbaikan untuk melanjutkan perjalanan ke negara asalnya. Dari 20 personel militer Amerika Serikat yang diangkut pesawat, diketahui hanya 12 yang membawa paspor. CNN Indonesia melansir. Awalnya hanya kru yang memiliki paspor yang diperbolehkan meninggalkan bandara dan sisanya tetap berada di pesawat. Namun setelah ada koordinasi dari Kedubes Amerika Serikat dan pihak imigrasi, mereka semuanya bisa menginap di hotel tapi tidak dibolehkan keluar. Para personil dan kru pesawat tersebut terus dalam pengawasan TNI Angkatan Udara. Perbaikan pesawat tersebut harus menunggu suku cadang dari Amerika Serikat dan belum dapat dipastikan butuh waktu berapa lama untuk memperbaiki pesawat itu. Dan Lanut Sim Kolonel PNB Suliono mengatakan pesawat harus menunggu spare part karena mesin satu sudah terbakar. Ia belum dapat memastikan kapan tim dari Amerika Serikat tiba di Aceh untuk memperbaiki pesawat. Syadaralun, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menilai wajar jika biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 naik dibandingkan tahun lalu. Pemerintah dan DPR sepakat ongkos naik haji Rp249.008 menjadi rata-rata per jamaah sebesar Rp34.890.312. Tribunnews.com melansir. Menurut Lukman, dari sisi nominalnya ada kenaikan Rp249.008, namun hal itu sesungguhnya bukan kenaikan karena setidaknya ada 4 peningkatan kualitas fasilitas ibadah haji pada 2017. Ketua Komisi 8 DPR Ali Tahir Parasong mengatakan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2017 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Alokasi kuota petugas haji Indonesia tahun 2017 sesuai ketersediaan barcode adalah 3.500 orang. Adapun peningkatan kualitas fasilitas ibadah haji pada 2017, yaitu penambahan jumlah makan di Mekah, merupakan sarapan pagi selama 12 hari, upgrade bis yang mengangkut jamaah dari Bandara Madinah menuju hotel pulang pergi, serta peningkatan kualitas tenda dan pendingin udara ketika berada di Arafah. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syadaralun, Presiden Real Madrid Florentino Perez mengindikasikan untuk menduetkan bintang muda AS Monaco Kylian Mbappe dengan penyerang asal Prancis yang telah dimilikinya, Karim Benzema. Mbappe kini menarik perhatian para pemerhati sepak bola sejagat raya. CNN Indonesia melansir. Kiprah pemuda 18 tahun itu di AS Monaco menjadikan dirinya disebut-sebut sebagai New Thierry Henry. Bukan tanpa sebab, selain postur dan gaya bermain yang menyerupai legenda Arsenal itu, Mbappe pun bermain di tim yang kali pertama melambungkan Henry, yaitu Monaco. Walau demikian, Perez menegaskan saat ini timnya berkonsentrasi untuk meraih trofi. Selain di La Liga, Madrid pun masih berkompetisi di Liga Champions. Los Blancos bakal bertemu mantan arsiteknya yang dipecat 2015 silam, Carlo Ancelotti, yang menjadi pelatih Bayern Munich. Sementara itu, Mbappe dan Monaco bakal berjuang di perempat final melawan tim Bundesliga Borussia Dortmund. Sedangkan tentang Benzema, Perez memuji pria 29 tahun itu sebagai penyerang terbaik di dunia saat ini. Syadaralun, dalam waktu kurang dari 48 jam, sebuah kampanye pengumpulan dana massal atau crowdfunding sukses menghimpun dana $25.000 atau setara Rp333 juta. Dana tersebut ditujukan bagi para korban teror di jembatan Westminster, London, Inggris. CNN Indonesia melansir. Inisiator pengumpulan dana Mudassar Ahmed adalah salah satu warga yang terjebak di gedung parlemen saat insiden itu terjadi. Pelaku penyerangan Khalid Masud menabrakkan kendaraannya ke jembatan dan menikam satu petugas polisi Rabu lalu. Peristiwa itu menyebabkan 5 orang tewas dan 40 lainnya terluka. Saat itu, kata Ahmed, semua orang sangat panik karena terjebak di sana selama 4 jam. Namun panik dan takut yang dia rasakan tidaklah sebanding dengan duka para korban. Itulah sebabnya dalam perjalanan pulang, Ahmed berinisiatif mengumpulkan sumbangan. Aksi galang dana massal itu ia beri nama Muslims United for London yang diunggah di situs Lunch Good. Hanya dalam waktu kurang dari 48 jam, dana yang terkumpul mencapai $25.000 atau Rp333 juta. Syadaralun, untuk pertama kalinya dalam sejarah, teleskop Hubble berhasil mengambil gambar bintang raksasa Westerland 126 yang cukup jelas. Westerland 126 adalah bintang raksasa di galaksi Bima Sakti yang berukuran jauh lebih besar ketimbang matahari. CNN Indonesia melansir. National Aeronautics Space Agency atau NASA memotret hampir keseluruhan gugus planet yang sangat terang. Nama Westerland diambil dari seorang astronom Swedia, Bengt Westerland, yaitu orang pertama kali menemukan sistem ini pada 1961 di konstelasi Ara. Sejak penemuan itu, Westerland 1 masuk ke dalam kategori gugus bintang super raksasa. Jika dibandingkan dengan matahari di sistem tata surya, diameter Westerland 1 hingga 26. Diperkirakan diameternya bisa lampaui orbit Jupiter jika ia berada di posisi matahari. Westerland 1 berada di galaksi yang juga dihuni bumi, yaitu Bima Sakti. Gugus bintang tersebut juga dihuni oleh 3 bintang raksasa lain yang hampir sama besarnya dengan Westerland 126. Belum lagi masih ada 24 objek antariksa langka yang mampu bersinar jutaan kali lipat dari matahari. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita siang edisi Sabtu 25 Maret 2017.